bukan lautan, hanya kolam susu. Kai dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kai dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang.